Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan abidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-65. Babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab tentang kematian dan memendekkan angan-angan. Baik. Jadi yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari bab ini ialah hendaknya kita sering mengingat kematian. Berapa dalil ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga beberapa hadis Nabi tentang masalah itu. Qala Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala berfirman, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sungguh pahala akan dipenuhi untuk kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari, maka para siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Surah Ali Imran ayat yang ke-185. Ayat ini adalah salah satu dalil tentang bab yang disebutkan tadi, yang memuat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa setiap yang bernyawa dari kalangan makhluk akan mati, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, dan ini merupakan dalil untuk mengingat kematian. Cepat atau lambat, kita semua akan merasakan kematian. Yang kedua, barang siapa yang di hari kiamat nanti dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dia termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Yang ketiga, bagi siapa saja yang masuk dalam jannah, maka pahala akan dipenuhi untuk mereka dan tidak dikurangi sedikit pun dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan. Yang keempat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ini merupakan dalil agar kita tidak terlalu panjang angan-angan di dunia. Karena kesenangan-kesenangan di dunia itu penuh dengan tipuan yang melalaikan. Semakin kita masuk jauh dalam kesenangan dunia, semakin rawan lalai dari akhirat. Maka di sini perlu diingatkan lagi sikap seorang muslim terhadap kehidupan dunia ialah qasrul amal. Tidak terlalu panjang angan-angan. Tidak terlalu banyak rencana-rencana yang terlalu bersifat materi dunia. Nah, tapi sekedarnya saja, tidak terlalu berlebihan agar tidak lalai. Wa qala ta'ala, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada. Allah Ta'ala juga berfirman, tidaklah jiwa itu mengetahui apa yang akan ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan jiwa itu juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Surah Luqman ayat 34. Ayat ini juga begitu, mengandung beberapa faedah. Di antaranya terkait dengan mengingat kematian. Dan kita tidak tahu di bumi mana akan mati. Di tempat mana kita akan mati, itu tidak tahu. Sehingga kita harus siap dimanapun ajal kita telah sampai untuk menghadapi kematian tersebut. Terkadang seorang itu gak kemana-mana supaya matinya di rumah, tapi takdir berkata lain. Dia keluar, kemudian meninggal. Ya, dan lama gak keluar-keluar dengan harapan matinya itu di rumah. Ternyata baru saja keluar, pengen lihat apa begitu, terus meninggal. Karena gak tahu di mana buminya dia akan mati. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok. Rencana boleh. Keinginan melakukan sesuatu boleh. Tapi jangan memastikan. Sehingga ucapkanlah insya Allah. Jika kita berencana untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Ya. Nah. Wa qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang, maka mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat, juga tidak bisa memajukannya. Surah Al-A'raf ayat 34. Ini juga menunjukkan hendaknya kita selalu mengingat kematian. Di samping itu, kematian ternyata tidak bisa ditunda. Tidak bisa pula dimajukan. Walaupun sesaat. Karena ajal kita semua ini sudah tertulis dalam takdir. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfudz. Enggak bisa berubah, ya. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, yakni lalai disebabkan harta dan anak-anak, maka akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika itu dia baru berkata, ya Allah Rabbku, hendaknya engkau tunda ajalku sebentar saja, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha, dan Allah tidak bakal menunda jika ajal seseorang telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Nah, dalam ayat ini jelas banyak faedah yang bisa kita ambil terkait dengan bab. Yang pertama ialah kita tidak boleh lalai dari mengingat Allah. Karena jika lalai dari mengingat Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Yang kedua, di antara sebab manusia banyak yang lalai dari ingat kepada Allah, ialah harta dan anak-anak. Nah, tentang harta melalaikan, anak-anak juga melalaikan, maka saatan-saatan fakat, ya, sekedarnya saja. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah, anjuran untuk rajin berinfak dan bersedekah dengan apa yang kita miliki, dan tidak menunda-nundanya. Karena ternyata infak dan sedekah itu bisa menjadi sebab seorang terhindar dari azab neraka. Kemudian faedah yang lain, seseorang ketika sakaratul maut atau ketika nanti dari kiamat baru merasakan manfaat infak dan sedekah, sehingga permintaan yang diajukan oleh mereka-mereka yang menyesal ialah bisa hidup lagi di dunia untuk bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Itu menunjukkan keutamaan infak dan sedekah. Karena ternyata infak dan sedekah itu sangat ampuh biidznillah untuk menjauhkan kita dari azab neraka. Maka ketika melihat adab neraka, ingat sodako, ya. Maka penyesalan saat itu tidak ada guna. Dia menginginkan kembali ke dunia sebentar saja untuk bisa sodako. Kenapa? Supaya selamat dari adab yang telah ia lihat sendiri. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan, ya. Nah, maka sebelum hal itu terjadi, hendaknya kita apa ini? Rajin berinfak, rajin bersedekah sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa kematian itu tidak bisa ditunda. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir bima ta'malun. Oleh sebab itulah harus selalu mengingat kematian, tidak banyak angan-angan, dan selalu waspada dengan datangnya kematian itu, dengan senantiasa beramal soleh, agar ketika kematian datang, kita berada dalam keadaan yang baik, dan itu merupakan pertanda husnul khotimah. Ya. Nah, jangan sampai ketika kematian datang, keadaan kita dalam kondisi tidak baik. A'udzubillahi min dzalik. Dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dalam keadaan lalai. A'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala. Allah ta'ala juga berfirman. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka. Qala rabbi irji'un. Dia pun berkata, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal salih yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan orang yang mengucapkannya dalam penyesalan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzah yang harus dihadapi sampai hari mereka dibangkitkan dari kuburnya. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idin. Maka jika telah ditiup sangkakala, maka tidak ada pertolongan hanya karena senasab di antara mereka pada hari itu. Walai tasa'alun, dan tidak bisa saling memohon pertolongan. Faman taqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka para siapa yang berat timbangannya, maka dialah orang yang beruntung. Wa ma khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dirinya, dan mereka kekal dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahum an-nar. Api neraka membakar wajah mereka. Wahum fiha kadihun. Dan mereka di dalam neraka itu kadihun. Nah, dalam kondisi cemberut. Alam takun ayat itu telah alaikum. Kemudian mereka dicela. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan atas kalian? Fakuntum biha tukadzibun. Tapi kalian mendustakan ayat-ayatku. Ila qouli ta'ala, sampai firman Allah ta'ala. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi terasa sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin. tanyakan kepada orang yang pintar menghitung. Qala illa bistum illa qalila. Tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Nah, Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Barakofikum. Dalam ayat yang panjang ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaknya kita selalu mengingat kematian. Yang kedua, orang-orang yang sudah mengalami sakaratul maut, atau mereka yang sudah mati di alam kubur, akan menyesal dan ingin kembali ke bumi untuk beramal soleh. Yang amal solehnya banyak, menyesal. Mengapa? Enggak lebih banyak lagi. Yang amal solehnya sedikit, menyesal. Mengapa? Tidak bisa beramal soleh. Nah, semuanya menyesal. Nah, yang sudah banyak amalnya menyesal. Kenapa enggak bisa lebih banyak? Yang sedikit amal solehnya menyesal. Kenapa kok cuma sedikit? Nah, kemudian dalam ayat ini terdapat dalil tentang mengimani adanya alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Ya, itu alam di mana Bani Adam menunggu kebangkitan hari kiamat nanti setelah kematian, ya. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah mengimani adanya tiupan sangkakala. Nah, tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat ini pertanda hari kiamat tiba. Maka saat itu tidak ada yang bisa saling menolong, hanya karena nasab. Tidak bisa saling membantu. Walaupun satu nasab. Masing-masing sibuk dengan apa ini? Urusan sendiri-sendiri. Ya, nafsi-nafsi. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Mengimani adanya timbangan amal pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang timbangan amalnya berat, maka mereka ialah al-muflihun, orang yang beruntung. Adapun kalau timbangan amalnya ringan, maka mereka itu adalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi berat ringannya timbangan tergantung apa ini? Amal solihnya. Kalau timbangannya kok berat, maksudnya ialah amal solehnya banyak. Timbangannya kok ringan, berarti amal solehnya sedikit. Jadi yang dihitung adalah amal solehnya, berat dan ringannya. Kalau amal kecil-kecil banyak, itu tidak bisa memperberat timbangan tadi, ya. Karena yang dipertimbangkan ialah amal solehnya, ya. Nah, jadi itu timbangan amalan di hari kiamat, bukan timbangan beras, ya. Nah, bukan timbangan-timbangan yang ada di dunia seperti itu, ya. Jadi berat dan ringannya timbangan di hari kiamat nanti tergantung amal solehnya. Amal solehnya banyak, timbangannya berat. Amal solehnya sedikit, timbangannya ringan. Jadi amal jeleknya itu gak dihitung. Ya, gak bisa mempengaruhi timbangan tadi. Tapi, Yang ditimbang apa? Ya, timbang amalnya, ya catatannya, ya orangnya. Semuanya ada dalam hadis yang sahih. Amalnya ya ditimbang, catatan amalnya ya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Jadi kalau orangnya itu gemuk, gede, besar, ya. Nah, kalau amal solehnya sedikit, ringan. Ada orangnya kurus, kecil, pendek, amal solehnya banyak, berat timbangannya. Begitu pula catatan amalnya. Nah, walaupun catatan amalnya banyak, kalau isinya itu amal kejelekan, ya ringan. Ya, nah. Walaupun catatan amalnya sedikit, tapi amal kebaikannya banyak, berat. Pokoknya hitungan ringan dan berat itu apa? Amal solehnya. Nah, kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Bahwa hidup di dunia itu, jika dibandingkan dengan akhirat, sangatlah sebentar. Seperti sehari atau setengah hari saja. Nah, insya Allah, padahal di dunia ini, apalagi ya umurnya panjang ya, terasa lama ya, enggak mati-mati hampir Pak, gitu ya. Nah, umurnya sudah hampir 100. Nah, orangnya mesti bilang, iya Mas, saya sampai bosan hidup ini. Nah, lama, enggak mati-mati ya. Nah, padahal, kalau dibandingkan dengan akhirat, itu cuma sebentar dunia itu. Ya, terasa sehari atau cuma setengah hari saja. Oleh sebab itulah, jangan sampai kita terlalu banyak angan-angan di dunia. Ya, rugi. Sabar menghadapi segala musibah. Karena cuma sebentar. Nanti kalau di akhirat, itu lama. Nah, kalau lama dengan menikmati jannah, mantap. Jadi lama menikmati adab neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi yang kafir, ya, yang kemudian beranggapan ah nggak masalah masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja, ya. Nah, yang ngomongnya gampang sekali, ya. Nah, paling cuma beberapa hari saja di neraka, ya. Nah, beberapa hari saja di neraka itu lebih banyak, lebih lama daripada hidupnya kalian di dunia. Apalagi ternyata kekal di dalam neraka, ya silakan menikmati neraka itu selama-lamanya, ya. Nah, kalau belum merasakan, mereka enggak percaya. Ketika mereka merasakan, barulah mereka mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kembalikan aku ya Allah ke dunia supaya bisa jadi muslim yang soleh. Ya, kok ternyata neraka itu panas. Nah, kok ternyata neraka itu benar-benar menyiksa, ya. Nah, kok ternyata selamanya di neraka, ya. Tak kira cuma beberapa hari saja. Penyesalan di sana tiada guna, ya. Alam takun ayat itu telah alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu ketika di dunia ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian tentang adanya surga dan neraka, tentang larangan bermaksiat, larangan durhaka kepada Allah, tentang anjuran untuk beramal soleh. Tapi ternyata kalian saat itu mendustakan ayat-ayat kami. Nah. Taib. Wa qala ta'ala. Alam ya'ni lilladina amanu an taksha'a qulubum li dzikrillah. Allah Ta'ala berfirman. Sudah saatnya orang-orang yang beriman. Untuk lebih khusyuk hatinya. Dalam mengingat Allah. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, dan mengingat wahyu yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan jangan seperti orang yang diberi Alkitab min qablu sebelumnya. Fatal alaihimul amad. Lama mereka itu jauh dari bimbingan Nabi. Fakosat kulubum. Yang menyebabkan hati mereka keras. Wa kathir minhum fasikun. Dan banyak orang-orang fasik bermunculan dari kalangan mereka. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Dalam ayat ini, ikhwan abidina azakumullah, kita hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini ketika lama dari bimbingan Nabi, ya, lama tidak mendapatkan dakwah Nabi, hati mereka keras dan banyak orang-orang jahat yang bermunculan dari mereka. Nah, demikian pula orang-orang yang beriman, kalau menjauh dari agama, menjauh dari kajian-kajian tentang agama, maka nasibnya juga sama. Hatinya jadi keras dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang fasik. Barakallahu'alaikum. Teguhan untuk kita semua, ya. Nah, itu kalau lama enggak taklim, lama enggak mendengarkan bagaimana ajaran-ajaran Islam itu yang sebenarnya. Kenapa? Sibuk ngurus dunianya. Ya. Udah. Baca Quran, enggak pernah lagi. Ke masjid, enggak pernah lagi. Ke majelis-majelis taklim, enggak pernah muncul lagi. Ya. Kenapa? Sibuk dengan dunianya yang baru, yang menipu, ya. Maka orang semacam itu dikhawatirkan bernasib sama dengan ahlul kitab sebelumnya. Hatinya tambah lama, tambah keras. Kemudian dia tidak sadar, terus tergeser, menyimpang, ya. Nah, melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang fasik, tanpa terasa. Nah, terpengaruh lingkungan. Terpengaruh apa ini? Pergaulan. Jauh. Oleh sebab itulah diingatkan tadi, sudah saatnya orang-orang yang beriman, hatinya khusyuk, fokus mengingat Allah, fokus untuk mempelajari kebenaran yang Allah turunkan. Nah, pentingnya hadir di majelis ilmu. Pentingnya tetap bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang rajin ibadah. Orang-orang yang rajin taklim. Orang-orang yang selalu memberi nasihat. Itu kebutuhan pokok. Supaya hati tidak keras, tidak kaku. Supaya terhindar dari penyimpangan. Supaya tidak tergoda dengan dunia. Seperti itu. Kenapa? Kan tadi itu. Bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sangat menipu. Ya. Nah. Jangan terlalu pede dengan keimanan yang kita miliki. Jangan terlalu pede dengan apa ini? Ketakwaan yang kita punya. Mulai menjauh dari majelis taklim. Menjauh dari teman-temannya yang solih. Bergaul dengan orang-orang yang sudah lalai. Sudah tertipu dengan dunianya. Kalau lama-lama pasti berubah. Ya. Nah, karena kalau tidak bisa mempengaruhi, maka dia akan apain? Terpengaruh. Dan pasti terpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya bahan untuk mempengaruhi. Nah, begitu. Kenapa? Gak punya amunisi. Taklim dong jarang. Ya, nah. Baca Quran gak pernah. Baca kitab masalah agama gak pernah. Sudah semuanya itu lama-lama hilang. Nah kalau hilang, mau mempengaruhi apa? Eh? Nah. Mau ngajak orang kemana? Ya kan? Ujung-ujungnya dia yang terseret. Langsung berubah. Ya. Nah, lama gak muncul. Ketika muncul, sudah beda. Cara ngomongnya beda. Penampilannya berbeda. Sikapnya berbeda. Ya. Nah, barakufikum. Kenapa? Tadi itu, terlalu lama. Meninggalkan ilmu. Terlalu lama. Menjauhi orang-orang sholih. Ya. Fatol alihimul amad. Fakosat kulubuhum. Wakathir minhum. Fasikun. Kena lama masa mendapat bimbingan dari para nabi. Hati mereka keras. Dan banyak kefasikan yang muncul dari kalangan ahlul kitab. Ini bisa terjadi terhadap kita semuanya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka sebetulnya adanya majelis-majelis taklim semacam ini adalah merupakan nikmat karunia ya. Sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang apa ini menjenuhkan atau mau apa ini membikin resah atau membikin galau tidak ya. Semakin senang harusnya bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh. Bisa mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Semuanya itu bisa menjaga hati kita. Supaya tetap khusyuk mengingat Allah. Supaya tetap di jalur yang benar. Supaya tetap ingat kematian. Supaya tetap ingat akhirat. Nah, begitulah. Barakallahu. Para sahabat juga demikian. Ketika bermajelis bersama Rasul. Yang diingat itu jannah wan nar. Akhirat. Dunia itu sudah lupa. Tapi kita kembali ke rumah. Kita mulai bergaul dengan anak istri. Dengan tetangga-tetangga. Mulai dengan pekerjaan. Nah, sudah. Mulai lupa dengan akhirat. Para sahabat curhat kepada Nabi. Ya. Kok bisa seperti itu? Maka Nabi menasihatkan. Saatan-saatan. Ya. Sekedarnya saja. Supaya tidak lalai. Ya. Naam. Kita tidak melalaikan. Apa yang menjadi kebutuhan pokok kita di dunia. Tapi sekedar saja. Jangan terlalu banyak angan-angan kosong. Jangan terlalu banyak mimpi-mimpi kosong. Ya. Naam. Yang dimaksud angan-angan. Itu ialah ingin mencapai. Dunia yang banyak. Ingin ini, ingin itu. Ngejar target dunia. Ya. Secara berlebihan. Nah ini adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Melalaikan. Melupakan. Ya. Barakofikum. Nah. Kalau rajin taklim. Kumpul-kumpul dengan orang yang sholih. InsyaAllah. Itu bisa. Diatasi dengan baik, ya. Nah, adem lagi pikirannya, khusyuk lagi, ya. Nah, pada dunia itu kalau dikejar semakin menjauh, sehingga orang tadi itu semakin apa ini terpancing, tambah lari, ya. Pelan-pelan, kok menjauh, lari kecil tambah menjauh, ajar terus dia, nah. Tambah jauh, capek. Nah, banyak yang tidak bisa mengejar target hanya dapat capeknya saja ya. Nah, sudah begitu dia sudah melupakan akhiratnya ya, melupakan agamanya. Ya betul ya terjadi, sudah kepala tanggung sekalian menjadi ahli dunia itu saja. Nah. Ya sekarang dia berani ngomong seperti itu. Nanti di hari kiamat, ketika dia tahu bagaimana azab yang pedih, dia enggak akan berani mengatakan, ah, enggak masalah jadi ahlu dunia. Ya. Dia akan pasti bagaimana supaya selamat dari azab itu. Dan enggak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menyesal. Menyesalnya di akhirat. Menyesal itu sekarang. Di dunia. Ya. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat, istighfar, dan harus konsisten ya menghadiri majelis-majelis ilmu sebagai pengingat supaya hati kita itu tidak lalai ya. Kemudian kalian harus apa ini? Senang kalau bisa berteman dengan orang-orang saleh karena mereka itu pasti saling mengingatkan, memberi contoh yang baik. Nah, dan waspada dengan apa ini? Banyaknya keinginan dalam masalah dunia karena itu melalaikan dan menipu. Taib wal ayatu fil babi katsira ma'luma. Ayat-ayat dalam masalah ini banyak dalam Al-Qur'an dan sudah banyak yang tahu. Tinggal diamalkan saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari segala fitnah-fitnah dunia dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang saleh yang menjadi penghuni surganya nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.